akhirnya. Apalagi yang paling senang, yang paling cepat nangis kan ibu-ibu, ya kan? Apalagi berangkat udah gitu dimarahi sama suaminya, ah udah langsung per nangis, ya itu belum mulai aja udah nangis. Dengan demikian, tetesan air mata yang ikhlas itu tidak mudah. Katanya Ibrahim Al-Ghatan, tangisan itu ada 10, 9-nya ria, ikhlasnya 1, terjadi dalam 1 kali, 1 kali dalam 1 tahun, itu sudah banyak. Subhanallah. Mahal, gak gampang. Bagaimana gampang? Wong itu mata yang dikatakan oleh Rasulullah, aynani lam tamassahu an-nar, 2 mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Itu tangisan karena Allah, menangis karena Allah. Ikhlas di dalam puasa, ikhlas di dalam menunggu sholat, menunggu di masjid, menunggu azan, menjawab azan, ini juga ikhlas dalam zakat, ikhlas dalam sedekah, ikhlas di dalam haji, ikhlas di dalam mencari mati syahid, ikhlas di dalam menunggu perbatasan Islam antara negara kafir, ikhlas di dalam memberikan biaya orang yang sedang jihad, ikhlas di dalam jihad itu sendiri, ikhlas di dalam taubat, bahkan ikhlas di dalam beristighfar, ikhlas di dalam nangis yang tadi saya sampaikan juga, ikhlas di dalam berzikir, ikhlas di dalam kejujuran, ikhlas juga dibutuhkan di dalam kesabaran, ikhlas juga dibutuhkan di dalam ketawakalan kita, ikhlas juga dibutuhkan di dalam cinta, ikhlas juga dibutuhkan di dalam taat kita berbakti kepada orang tua, ikhlas juga dibutuhkan di dalam menyambung silaturahmi dan berziarah kepada saudara-saudara kita karena Allah, ikhlas juga dibutuhkan di dalam amar ma'ruf nahi munkar, ikhlas juga dibutuhkan di dalam meninggalkan kemaksiatan. Antum kalau gak ikhlas, ada orang yang meninggalkan maksiat karena orang. Contoh aja, orang tidak berzina karena tidak ada perempuan yang dizinainya. Ada orang yang gak minum khamr karena cari khamr susah. Orang gak judi karena gak ada pasangannya, masa judi sendiri ya? Coba kalau ada pasangannya, sholat tarawih aja dijudiin. Ya mas, mana karuan mas? Mana sisi yang paling dapat mas? Tarawih selesai. Berdebat mana mas? Mana sih? Atak wajah atau apa? Mau jadi? Enggak. Mana yang luar? Luar aja mas ya. Perempat jam. Karena waktunya cuma seperempat. Itu udah paling panjang. 21 rekat aja ada yang selesai 10 menit. Fatihah satu nafas ditambah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nah ya, rekat kedua Rabbul Islam, Bismillahirrahmanirrahim, Toha, Allahu Akbar, Toha sama Yasin. Panjang dikit, Kafa, Ya Aisyon, Allahu Akbar. Nah, itu 21 mesti jamin 10 menit include. Alhamdulillah, ini apa-apa. Dan aneh mas, yang begitu-begitu disenengin, yang panjang ditinggal. Anak aja pernah jadi imam, lam yakunil mas, disalib sama makmum sujudnya, diduluin kedengeran kan lututnya jatuh, berduk ya kebetulah, anak belum turun belakang, kebetulah turun itu pada lam yakunil gimana apa orang diusir mas. Udah, jangan diundang ya. Imam kagak profesional. Gadungan. Dan ikhlas di dalam zuhud. Mas zuhud kalau gak ikhlas, pura-pura zuhud. Akhirnya cuma supaya dipuji, wah orang itu zuhud. Tawadhu, membangun masjid. Ini dibutuhkan juga keikhlasan. Termasuk ikhlas di dalam ziarah Masjid Nabawi. Tidak untuk kecuali taklim sama ta'alum. Kata Rasulullah, man ja'a masjidi hada walam yaktihi illa li khairin yata'allamu wa yu'allimu. Tidaklah datang ke masjid itu kecuali untuk kebaikan yang dia ajarkan atau yang dia pelajari. Fawwa fi manzilatil mujahid min sabilillah, dia seperti mujahid di jalan Allah. Wa man ja'a li ghairi dhalika fawwa fi manzilatil rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Barang siapa yang datang untuk selain itu, maka seperti orang yang menunggu barang dagangan orang lain. Untung gak orang? Ini, dia gak orang. Dia yang untung. Begitu juga keikhlasan dalam memberi makan orang lain. Banyak Allah katakan, يُؤْمِنُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Dia tidak ingin memberi makan itu semua untuk apa? Pujian, syukur, terima kasih, enggak. Hanya menjadi ridha Allah. Butuh keikhlasan. Begitu juga doa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Tadarru mengandung unsur ikhlas yang dikejar hanya Allah, tidak yang lainnya. Makanya dari kalian lihat semua doa itu pasti mengadakan tangan ke atas langit. Walaupun orang yang berdoa tersebut meyakini Tuhan itu di mana-mana. Gak pernah ada orang yang berdoa. Sampai kalau seandainya ada orang ditanya, Pak, Tuhan di mana? Di hati saya. Pernah tentu. Hatta dia meyakini keyakinan yang salah, sesat, Allah di mana-mana, Allah di hati saya. Ini menunjukkan fitrah. Ketika aku berdoa, minta kepada siapa? Allah. Kenapa berdoa berarti Allah di atas langit? Untuk keikhlasan. Dan ada beberapa hal yang di sini ingin saya tekankan. Ikhlas bisa saja nyampur ke dalam unsur-unsur di pribadi kita. Dan ini lembut, Mas. Ya. Kadang ada orang nasihat, berdakwah, apa saja, baca Quran, termasuk juga ceramah dan yang lainnya untuk mendapatkan sanjungan dan usia. Yang paling rentan itu haji. Makanya Pak, sholat itu kenapa panggilannya Allahu Akbar, haji umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, dituntut keikhlasan. Kenapa? Haji rentan pamer, sholat rentan malas. Tentu lihat, semua orang yang hampir di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja, habis haji mintanya dipanggil Pak Haji. Kenapa enggak Pak Umroh? Karena umroh kecil, kurang gede. Habis sholat, Pak Sholat, enggak ada kan? Habis Ramadan, Pak Ramadan. Apalagi udah makan ketupat, Pak Ramadan ketupat. Enggak ada, cuman haji. Sampai ada orang habis haji mengundurkan diri dari ketua RT karena habis haji pun masih dipanggil Pak RT. Akhirnya Pak, kalau begini gue mundur aja deh Pak. Agak terus saya jadi ketua RT. Kenapa Pak RT? Menes kan gue gini. Gimana haji udah susah, nunggu 5 tahun, kuota susah. Dia kalau hilang terus gitu ya. Pulang masih dipanggil Pak RT. Berarti, Pak RT jadi ketua RT. Hatta walaupun haji 15 kali, tidak perlu dimanggil. Ngapain? Dengan demikian, perhatikan. Warubah maka riyah makdur riyah. Ada orang yang benci riyah, ternyata jatuh ke riyah. Makanya katanya Fudel bin Iyad, beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia riyah. Makanya sampai para ulama mendefinisikan ikhlas ialah merasa kamu belum ikhlas. Dan tidak ikhlas adalah ketika kamu merasa sudah ikhlas. Sulit kan? Al-ikhlas wa'adhim. Waqad yaqa'ul mar'u bin riyah labi halihi bin nut ta'aridan al-qasr walakin bin syama'il. Kadang-kadang ada orang kejebur ke dalam riyad, bukan ngomong, bukan ini, tetapi dalam tingkah lakunya, pengen dipuji, dalam gerak-geriknya, pengen selalu di ini. Contoh aja, kalau namu disambut, enggak bagus, langsung baikot ini macam-macam. Walaupun enggak ngomong, itu juga tak ikhlas. Ada orang yang ingin serba diperlakukan, wah, ingin diperlakukan orang, tak ikhlas. Makanya Masya Allah, dengan kalian contoh aja lembutnya, ada orang yang Masya Allah semangat sholat di shof yang pertama, ternyata apa? Adem karena ada AC di depan imam. Tak ikhlas. Subhanallah, dengan kalian, dengan demikian Rasulullah mengatakan salasatun awwalu man tus'ar bihimun naru yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke neraka, bukan perampok, bukan maling, dan ternyata bukan orang penyembah berhala. Yang pertama adalah rajul ustusy, orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Mati syahid berperang supaya dikatakan pemberani. Orang yang alim sama qari, dia mengajar membaca supaya dikatakan alim dan qari, dan itu telah dikatakan, dan dia tukang sedekah supaya dikatakan dermawan. Akhirnya wa umira bihi, diperintahkan fa suhiba ala wajhi, diseret di atas mukanya, mukanya fa turiha fil nar, dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Dengan demikian masyaallah. Ini juga qad yaqtabil maru bi haythu la yuridu al-ibtila alayhi walakinnahu idza ra'ana ahabba yad'u bis salam. Mungkin saja ada orang yang Masya Allah tidak ingin dipuji, tapi kalau ketemu pinginnya selalu dimulai salam, kalau ini selalu ingin dituakan, ditokohkan, oh itu juga termasuk bahaya. Ada orang yang biasa tahajud, tapi ternyata setelah diremehkan tahajudnya langsung ngambek gitu. Atau selama ini tahajud, ternyata setelah tujuan duniawinya enggak kena, langsung mundur, berhenti. Saya udah tahajud rajin, nyali kerjaan, susah banget, Mas. Enggak dapat-dapat, gimana ya, Mas Endo? Akhirnya berhenti, enggak enak juga tahajudnya. Rubama taqdur rubatul fisti jabati ta'wadi da'ila ta'am di ma'alizan wa ta'am bin takit kama huwa muta'arab alaih di hadith ta'wad sayikum tayyiban afdal min ta'ami baini di dalika al-wafat fayin ta'ukhubu ta'am. Contoh aja, ada orang diundang, dia datang bukan karena ingin menegakkan sunnah, karena makanannya enak ada di sana. Nah, itu tak ikhlas. Subhanallah. Contoh saja pakaian, ya pakaian ini, wah nanti karena orang di sono itu kayaknya begini-begini, akhirnya pakai pakaian seperti itu, cuma gak ikhlas gitu. Pakai kopiah, pakai peci, sampai pakai apa aja, ini semuanya masuk tidak ikhlas. Contoh marubama tahtur rambasi ziarah di bahli ikhwan ini imman syubuhu ban syadidat billahi ta'ala walakin di nafsi syahwah khafiyah min niyan ziarah ini amat ta'ala asna bishawah. Contoh aja, ada orang berziarah, ziarah itu ibadah, tapi saya ziarah ini ada target, wah kayaknya dia kaya kalau masih utang kecil, kalau saya belum berutang di sana. Saya ziarah bukan karena Allah, tetapi ingin cari utang. Minimal di sana kalau masih makan royal banget, Mas. Kalau di sana kok pahit, jangan, Mas. Itu dia lain nanti aja deh. Di awal-awal mulai, di awal gaji. Kalau ini mah nggak kenal, awal tengah, mau akhir, insya Allah minimal kayu bakar deh, Mas, di sana. Itu nggak ikhlas. Subhanallah. Lalu yaktibul mar'u asma ta'am wal syarab limrin kana tad'u qabl wa yuqaddimu asma ta'am wa muhtaju an wa syarab ala dhaim ma qaddima lahu aqwu aw yadi. Atau ada orang yang menyambut temannya dengan berbagai macam kemewahan makanan, karena temannya ini kalau dia datang ke sono juga diperlakukan seperti itu, enggak ikhlas. Saya harus kalau ini mantek cukup karena anak sama ngasih dia putih kok, Mas. Nah, sekarang gue gadisnya sama kacang itu udah untung. Nah, gak boleh. Subhanallah. Nah, termasuk adalah keikhlasan di dalam berdakwah. Sekarang kita akan dan ini kalian yang dirahmati oleh Allah. Dakwah. Por un momento. lagi, habis itu kita buka tanya jawab. Baik, hadirin sekalian dakwah. Keikhlasan di dalam berdakwah tantangannya besar. Kadang-kadang hadirin sekalian dalam masalah jamaah. Kalau sekarang jamaahnya banyak semangat, kalau sedikit loyo. Kalau sekarang ini hadirin sekalian mungkin jamaahnya kurang antusias, orang-orang awam ini enggak mau hadir. Apalagi sekarang hadirin sekalian dinilai dengan materi, na'udzubillah min dzalik. Sehingga hadirin sekalian sekarang ini kita lihat dai-dai papan artis, alias artis setengah dai, kadang-kadang hitungnya adalah hitung pertama. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bahaya dakwah. Oleh karena itu hadirin sekalian, keikhlasan di dalam berdakwah ini masya Allah. Bahkan ada orang yang ingin dipuji. Mungkin dakwah itu capek, tapi dia mendapatkan ganti dengan pujian, dengan berbagai macam dielulukan oleh masanya, apalagi dikultuskan oleh masanya. Ini juga bau tidak sedap, bahkan ini merusak dakwah. Makanya untuk melihat perselisihan yang terjadi pada umat ahlul kitab, dikatakan oleh Allah, bagian bainahum, karena terjadi bagian ditafsir oleh para ulama, hubbud dunya wal ri'atah wal hasad, cinta dunia, cinta popularitas, dan hasud antar sesama da'i, antar sesama ulama. Oleh karena itu ada di kalian, penyakit hasud itu menimpa pada siapa saja. Biasanya hasud itu seleti. Makanya ibarat burung itu akan condong kepada sesama kelompoknya. Pedagang asongan hasud sama pedagang asongan, bengkel sama bengkel, pedagang bakso, ustaz sama ustaz, kiai sama kiai. Gak mungkin sekarang ini kiai patut sama pedagang bakso. Malah langganan, malah kasih infak, dukung. Tapi kalau bakso ngiri sama bengkel juga gak lucu, nanti malah gak beli. Bakso sama bakso. Makanya rata-rata bujangan juga sama bujangan, apalagi sama-sama punya niat nikah, target satu akhwat. Nah itu cenderung enggak ikhlas. Nasihatin pun enggak ada ikhlas, mas. Kalau saya sarankan sih, mas, jangan sama dia, mas, bahaya, mas. Soalnya begini, begini, begini. Terus cocoknya sama siapa? Di dalam hatinya sama gue, ya. Nah itu bahaya. Enggak ikhlas. Dengan demikian, riyaul badani. Riya itu macam-macam. Riya tampilan badan, menunjukkan badan gaya-gaya lusuh, apa namanya, loyo. Wah, orang ini kayaknya ahli muasa kalau mau tahajud terus mampu sampai melengkung badannya. Itu kan, sampai begini. Subhanallah. Wah, itu kayak buku, itu kayaknya baca kitabnya kuat banget, mas, tidak buku. Padahal banyak orang yang tak buku, badannya kuat juga. Gitu kan, masya Allah, mas, matanya lombek itu kita masih itu kayaknya ahli nangis dengan sekarang Allah. Ini semua bentuk pria. Terus kemudian seragam, kostum, kalau sekarang buat bangga-banggaan, buat ria, ini tidak ria bil qaul, dengan ucapan. Kadang-kadang ada di antara mereka ngomong diperbaiki ceramah, masya Allah, diperindah suaranya di ini semuanya, karena supaya mendapatkan sanjungan. Ini juga termasuk riya. Riya fil amal, di dalam tingkah laku sujud kita. Kadang-kadang sholat mungkung dibikin-bikin. Kenapa? Makanya pernah ada Umar bin Khattab melihat orang sholat seperti itu, wapuk dari belakang. Loh begitu. Khusyuk itu bukan dibaca. Ada orang sholat itu bacanya diperintah. Al-Mur'ali Ashabu wa Zaidi. Terus di sini ada orang menyangka riya tapi tidak riya. Contoh, ada orang dipuji karena amal baiknya, apalagi sudah beramal, gak apa-apa. Maka Rasulullah mengatakan, tilzalika busro ajil, itu kabar gembira yang diperkirakan. Begitu juga orang semangat pernah melihat orang ahli ibadah. Kalau lagi bersama para ulama, semangat. Bersama orang-orang yang ahli ibadah, semangat. Gak riya itu. Ya, menyangka ini ganjaran riya, tidak. Termasuk juga ingin mengenakan pakaian yang bagus, ingin mengenakan sandal yang bagus. Hanya sekedar ingin, senang. Semua orang senang pasti. Sandal bagus, pakaian bagus, senang. Karena hanya sebatas senang itu, maka tidak termasuk riya. Begitu juga tidak membicarakan dosa ke sono sini, ini juga termasuk, bukan riya. Ya, bahkan bagus. Karena Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afin idzan mujahirun, setiap umatku dimaafkan kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Wa inna minal mujahara, termasuk melakukan maksiat terang-terangan, ay ya'mal ar-rajulu bilailin, ada orang beramal pada waktu bermaksiat pada waktu malam hari, amalan thumma yusbihu pada waktu pagi, wa qad satarahu Allahu alaihi, Allah menutupi maksiatnya, fa yaqulu ngomong ke sana sini, ya fulan qad amiltu al-bariha kada wa kada, wa fulan cerita kepada orang, saya tadi malam melakukan begini begitu, wa qad bata yasturuhu rabbuhu, malam ditutupi oleh Allah, wa yusbitu dia bagi yakshifu satrullah, membungkar, menyingkap, merobek penutup Allah. Makanya kalau maksiat itu sebaiknya jangan diceritakan. Hatta sama ustaz curhat maksiat itu enggak boleh. Curhat sama Allah, mas. Emang ustaz bisa ngampuni dosa? Nantanya, ustaz bisa ngampuni dosa itu? Jadi, mungkin ustaz atau siapapun orang yang antum curhati tentang maksiat punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Antum mencurhat, menyampaikan ke dia dosa yang dia sendiri belum yakin dosanya diampuni oleh Allah. Minta maaf sama Allah. Minta ampun sama Allah. Karena Allah lah yang maha pengampun. Dia di dalam firman Allah, sabda Rasul, banyak sekali di antaranya, inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musiu'un nahar, Allah membuka tangannya malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari, wa inna allaha yabsutu yadahu bil nahar liyatuba musiu'un layl, dan Allah membuka tangannya pada waktu siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari. Pokoknya 24 jam dibuka. Salah malam diampuni siang, salah siang diampuni malam. Dan subhanallah, Pak, minta maaf sama Allah itu paling gampang. Mas, antum boleh enggak istighfar sambil tidur-tiduran? Boleh enggak? Boleh. Antum minta maaf saya sambil tidur-tiduran? Enggak mungkin. Antum naik kendaraan sambil baca istighfar boleh? Coba antum minta maaf sama teman antum yang salah sambil naik kendaraan. Kalau dia itu beli, Allah itu murah. Makanya kalau antum sampai mati masih punya dosa, itu tetap keluhan antum. Makanya di dalam doa istitah kita diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, wajjahu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب جميعا إلا أنت اهدني لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وحدك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعالي فربك أعوذ بسم الله. yang pendek itu lagi yang panjang itu. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa nurfihinna wa lakal hamdu anta tayyibus samawati wal ardi wa nurfihinna wa lakal hamdu أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت له ملك لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنت ملك السماوات والأرض أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والجنة والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم أنت المقدس شمسوسيا. Ini doa yang paling sering iftitah dibaca Rasul ketika dia mulai. Ya. Hadirin sekalian, sekarang kita akan akhiri dengan faedah keikhlasan. Ikhlas membuahkan keikhlasan, membuahkan suatu buah yang sangat besar, ya. Ikhlas memberikan banyak orang faedah, ya. Tapi sebelumnya kita mungkin sampaikan kiat-kiat untuk meraih keikhlasannya. Satu, untuk bisa cakap kiat-kiat untuk meraih keikhlasan, mengenal keagungan dan kebesaran Allah, nama dan sifatnya, ya, mengenal kebesaran Allah, nama dan sifatnya, itu satu. Kedua, mengenali nikmat dan azab kubur. Insya Allah antum kalau kenal itu akan terwujud keikhlasan. Nomor tiga, supaya kita mendapatkan keikhlasan, mengenali hadis-hadis yang menjelaskan azab kubur, azab neraka, azab neraka secara khusus, bukan hanya hadis, ayat. Untuk ambil aja satu hadis, seperti di dalam hadis Rasulullah dan Sunnah, ya Allahumma nasi wa mati masih kiamat, musuh itu akan peringatkan hatta yasaka Allahumma al-ardi sab'ina dhira'a, sampai keringatnya itu 70 hasta dalamnya. Walanjimuhum hatta yablughu adahum, menenggelamkan dia sampai telinganya. Untuk baca ayat summa innakum ayyuhad dhalun al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minha al-butun. Insyaallah. Ya. Summa innakum ayyuhal mukadzibun dhalun, wa fi urayyin mendusta lagi sesat. Kamu akan memakan neraka hukum. Pokoknya, kamu diuna minhal butun, dimakan gagalnya. Fasyaribuna alaihi minal hamim, dimakan kepanasan. Fasyaribuna alaihi syurban, diminum sangat rakus. Tapi enggak mengenyangkan, enggak menghilangkan dahaga, tapi semakin semakin berharga. Untuk kenali apa-apa yang disiapkan oleh Allah di surga. يتوب عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزنون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Di surga dikelilingi anak kecil yang selalu kecil, keret moci gelas penuh dengan khamr, enggak bikin pusing dan enggak bikin muntah. Kemudian buah-buahan tinggal petik. Dan masya Allah, apa yang dia ingin? Mau buah durian ada, mau apa aja? Dan daging burung yang dia ingin. Dan yang terakhir, wahurul ain bidadari keamsa dan lublu ilmu. Masya Allah. apa antum tukar sholat untuk orang wailul likulli wailul lil musallina dari lafaz sholat itu enggak mungkin mah enggak mungkin ya. Oleh karena itu kalau antum renung kan masya Allah sehingga Allah juga di dalam surat Al-Rahmat mengingatkan nama kita هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَذُوقُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِذِي يَصْلَحَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان هو عين ماذا قد مخير Bihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam itu buah-buahan selalu berpasang-pasangan. Kira-kira jus yang paling enak dicampur apa? Tomat sama apa? Nah itu selalu. Dan itu sudah disetel sama Allah. Ini pasangannya ini pasang itu. Antum korbankan untuk manusia nanti yang kamu percaya itu bosok. Antum beramal karena manusia. Subhanallah. Paling banter ngasih kartu lebaran enggak? Setahun berkali ngasih sarung paling harganya berapa? Allah nanti seperti itu. Rugi antum kalau kan sama manusia. Itu. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ما شاء الله penghuni-penghuni surga nanti di bawah naungan-naungan rindang bertelekan sama pasangannya jadi tiap hari itu cuma tenderan sama gak lembur. Gak mikir, apalagi masuk angin ini kan? Yang hari ini cukup pacaran, bro. Berdenangkan, sederhan, pindah lagi, makan, minum. Gak ada tidur lagi. Ya? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yasta'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Tapi وامتازوا اليوم أيها المجرمون orang bedak minggat loh karena dekat-dekat surga diusir itu orang yang dulu bukan macam-macam yang nyasin gak apa diusir ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين آدم bukankah dulu saya sudah beritahu jangan sumpah itu setan maksudku paling nyata maksud setan lebih sumpah lu coba di Jawa Timur daerah saya itu baca Yasin 41 kali di mana? Gunung Bromo hari kesugihan subhanallah padahal yang dibaca alam ahadi ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum ajum mubin wa ni'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adhallna fikum منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Yang bang setan itu, antum tahu enggak? Bosok cowoknya itu, mas. Kalau kabarnya, oh, enggak ada utak. Nah itu, utak-utaknya Allah, mas. Utak munanti, gitu. Kamu itu punya otak enggak? Allah ngasih apa? Setan ngasih apa? Kok yang diserba setan? Aduh lihat Allah. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العزم والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ditegur oleh Allah hampir 28 kali. Nikmat mana lagi? Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dikari wahai jin dan manusia? Terutama nikmat empat bab. Diingatkan oleh Allah dengan banyak pertanyaan. Dan lagi-lagi saya ingin tegaskan, Allah tak ingin tanya orang kita. Afara'aitum ma tumnun, a'antum takhluqunahu, am nahnul khaliqun. Apa kalian tidak memperhatikan mani yang kalian keluarkan? Apakah kalian yang menciptakan atau aku? Subhanallah. Nomor dua, rukun kehidupan pertama, antum tanpa mani gak itu. Nomor dua, Afara'aitum ma tahrusun, a'antum tazra'unahu wa nahnu az-zari'un. Apakah kalian tidak melihat itu pohon tumbuh besar meninggi? Apakah kalian yang membesarkan meninggikan atau kami? أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون كذا أفكر كليات إلى أمر هذه الحيرة apakah kalian yang menurunkan dari atas atau aku? Coba kalau air ini saya jadikan keruh terus akhir terus, siapa yang bikin semua itu nikmat diminum? Apa kamu gak syukur? Terakhir, rukun kehidupan air. Afara'aitum an-nar allati turun a'antum ansyatum syajarataha apakah kalian tidak memperhatikan api yang kamu gunakan untuk rokok? Ada tawar-tawar. Tidak. Dan rokok. Subhanallah. Makhluk pemakan rumput. Apa? Makhluk pemakan daging. Makhluk menghisap rokok. Belum ada definisi. Terus siapa yang menumbuhkan tanaman tumbuhan itu, Pak? Bahan rokok itu. Apakah kalian yang menumbuhkan Tuhan? Semua ini mengingatkan kepada kita nyari untuk siapa kalau gak untuk Allah. Terus kemudian ingat pendeknya umur dunia dan umur akhir. Insya Allah akan besar. Dan pahami harga dunia. Hidup ini hanya sementara. Ikhlas amal aja belum tentu banyak. Lihat lagi subhanallah. Terus kemudian antum banyak berdoa untuk menyingkirkan riak syirik khabith. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Atau Allahumma inni a'udzubika minasy syaitani wan nifaq wasubil akhlaq. Ini insyaallah doa-doa untuk menyingkirkan nifaq riya termasuk syirik khabith tadi. Terus antum usahakan memperbanyak amal baik. Insya Allah ini tak kena, ini kena. Insya Allah baca istighfar, baca di apa namanya pikir. Insya Allah tak kena ini, kena yang ini. Kemudian akan berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Kemudian takut, lihat dan lari antum dari pujian manusia mana? Mendingan diomongin orang daripada dipuji orang, apalagi dipuji-puji mas. Kalau antum diomongin orang, benar ada pada diri antum untuk koreksi. Pak Ida buat antum. Alhamdulillah ada yang ingetin. Bahkan kafa bil mar'i nabla. Hanya untuk ma'ajibah. Cukuplah orang itu gentle, bisa ngitung-ngitung kesalahannya. Daripada sibuk ngitung kesalahan orang lain. Orang itu terlalu sibuk dengan kesalahan orang lain pasti lupa dirinya. Siapa yang sibuk dirinya lupa sama kesalahan orang lain. Terus kemudian jangan senang dipuji, ya. Jangan senang dipuji orang. Apalagi dipuji-puji. Apa bedanya dipuji? Ada pada diri kita. Kita bangga ujuk rusak. Apalagi dipuji-puji, gak ada pada diri kita. Palsu. Untuk apa kita bangga dengan kepalsuan? Umpamanya dipuji orang sekampung, wah mas itu hebat tuh. Si mas itu yang baru keluar dari pondok apal 30 juz. Ternyata cuma juz 30. Nah itu kan rugi ya. Apal juz 30 ternyata 30 juz atau juz 30. Nah cukup, saya kira uang keesasnya. Gak ada waktu. Lain kali aja. InsyaAllah ketemu tahun depan kalau ada umur. Saya akhiri pertanyaannya ini terlalu banyak jadi gak usah dijawab. Jadi saya akhiri dengan pesan. Kita jawab beberapa aja biar gak kecewa ya. Ustaz bagaimana menghimpun keikhlasan untuk istri yang dimadu kita agut? Gampang. Beli aja banyak satu obat nafasin. Kan sering pesan nafas. Nah, itu insya Allah ikhlas. Lega kan? Ini caranya. Segala sesuatu itu masya Allah laku. Berat, seberat apapun termasuk takjub. Kalau modalnya itu ikhlas. Kata Rasulullah, Salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada tiga perkara yang tidak membuat hati seorang mukmin itu gampang dongkol. Di antaranya adalah ikhlasul amal lillah. Dan sekarang berangkatnya ta'adzim itu kena apa itu mana? Gitu. Makanya di sini kita ikhlas di ta'adzim itu niatnya dulu, berangkatnya dulu. Karena apa? Kalau suaminya juga ikhlas, istrinya juga ikhlas, insya Allah beres. Itu, insya Allah bagus. Tapi kalau di sini belum siap tata mental, tata hati, jangan melangkah ke sana. Nanti kacau balunya lebih banyak daripada aman sentuh saja mainnya. Itu ya. Karena madu itu semua enak, kecuali madu hidup satu ini. Itu kamu enggak enak. Semua orang senang madu, apalagi perempuan paling tak senang madu. Nanti madu paling susah. Itu makanya disiapkan keikhlasan dulu. Kemudian yang kedua, terutama di sini laki-laki sebetulnya. Laki-laki itu kalau mau paham dulu, ini setelah niatnya, bekalnya, lalu sekarang jangkauan kedepannya itu gimana? Jangan cuma sekarang kau wakaf dijibin banyak, dijibin sini. Emang roti? Itu jangan. Dan coba-coba, ini bukan untuk coba-coba. Apalagi jika percobaan. Dan saya sarankan, jadi minimal aku bikin perusahaan tiga, insya Allah lancar. Setelah semua itu punya perusahaan tiga, satu untuk istri pertama, satu untuk istri kedua, satunya untuk anak itu, insya Allah. Ya, kalau punya istri tiga, anak 15, umpamanya. Lima, di pesantren, Mampu Kori, dua, bebas, satu, di Gunung Hajar, satu, udah, langsung pelengar tuh. Yang lima, dititipin siapa? Negara emang. Itu, ya lima. Ustaz, anak minta nasihatnya, ya silahkan. Itu aja ngomong-ngomong. Anak berniat menikmati, jadi kaget. Kenapa ngomong-ngomong itu? Nikah itu paling gampang. Ibadah paling gampang itu nikah. Makanya ibadah itu ada dua, ibadah senang sama ibadah susah. Ibadah senang contohnya nikah, ibadah susah ya puasa ini. Itu susah enggak? Susah. Iya, sama lagi. Itu. Ada dua akhwat yang bersedia menikah dengan anak. Itu dua aja. Ya Allah. Kalau saya yang mengajar. Ya, mana? Yang satu akhwat sudah sikok dengan mantap dan orang tuanya sudah bermasalah. Jadi yang satu lagi akhwatnya baru haji, tetapi orang tuanya awam dari Islam. Ya mungkin yang sudah jadi siap. Karena gini mas, yang sudah siap aja kadang-kadang ribet. Itu jangan antum macam-macam udah ada kadang-kadang ekwan terlalu gede. Apa beda karena mikir akut awak nanti dibina, antum yang dibina zakat. Emang gampang, perempuan itu sudah gampang. Makanya diteliti ini insya Allah. Nah, yang paling penting dia itu siap untuk diarahkan, gitu kan? Jadi yang pertama itu istikharah setelah milih ya Allah. Setelah saya dapat penjelasan dari Ustaz, kayaknya yang pertama, istikharah. Ya Allah, saya serahkan yang pertama ini. Jadi istri saya, kalau baik, maka pertemukan. Kalau jelek, pisahkan. Ini sudah pusing. Badan ini langsung, sawal. Apakah ada hubungannya surat At-Taubah ayat 9 dengan kasusnya WTC? Gak ada, itu karena orang. Itu karena surat Al-Baqarah, Taubah, surat berapa? 9 kejadiannya, bulan 9. Tanggal berkemnya juga ini namanya ilmu budak gadek atau cok kali cok, digali-gali cok. Ustaz, di kampung mana mayoritas kafir, bagaimana cara berdakwah? Ya semua mas, bukan di kampung antum aja, banyak itu caranya. Antum amatin dulu kafirnya kafir apa? Ahlul Kitab, apa Majusi, apa Nasrani, apa Yahudi. Kemudian setelah itu antum kuasai dialog-dialog tentang masalah kristologi. Kalau memang tidak bisa ngediri buku tentang masalah kesalahan-kesalahan Injil, kesalahan-kesalahan Taurat, Kitab, dan beberapa hal yang kaitannya dengan penyimpangan-penyimpangan akidah. Dan buku terbaik dalam hal itu banyak sekali, di antaranya ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Hidayatul Hayara, dan juga Imam Ibnu Taimiyah gurunya menulis Al-Jawabus Sahih. itu khusus liman badalah din al-masih, bagi orang yang merubah agamanya al-masih. Itu paling lengkap buku-buku kristologi. Kalau antum mau membantah mereka, semua ada di buku itu. Ya. Ikhlas definisinya adalah beramal segala sesuatu, ucapan dan perbuatan itu karena Allah. Makanya siapa yang zahirnya amal batinnya sama itu ikhlas. Siapa yang zahirnya lebih baik daripada batinnya itu khair. Siapa yang batinnya lebih baik daripada yang nampak, dia adalah orang yang ikhlas lagi jujur. Oleh karena itu ikhlas ialah beramal hanya karena mencari ridha dan pahala dari Allah. Itu ikhlas. Walaupun di antara para ulama tadi memberikan jabaran ikhlas ketika kamu merasa belum ikhlas. Ada yang mendefinisikan ikhlas ialah persesuaian antara ucapan dan perbuatan karena Allah. Ucapan kita, perbuatan itu semua itu karena Allah. Intinya sama. Ini tulisannya sekali. Bapak Wali Sadia ini, aduh ini tulisan, ini tulisan Melayu Jawa. Saya ini tulisan Melayu, dulu masih Raja Tawir Sam Aceh dulu, itu dikunjungi oleh Imam Lubang Batu Toh tahun 1345. Ini pakai begini gitu. Ini oh, bagus sebetulnya. Saya suka tulisan-tulisan begini, tapi sudah hilang. Saya aja nggak bisa baca. So, boleh bukan sirah Imam Bonjol sama melawan Salafi. Nah, mengenal siapa sang Imam Bonjol. Insya Allah nanti kita akan bahas Imam Bonjol itu. Ini cerita asli namanya Imam Bonjol itu Muhammad Sahab. Dulu orang-orang tokoh dulu disebut dengan nama daerahnya. Contoh Syarif Hidayatullah karena tinggal di Gunung Jati disebut Sunan Gunung Jati. Sunan itu titel. Orang Jawa kalau memberikan titel orang dulu paling tertinggi panembahan. Dua pangeran, tiga susuhunan karena terlalu panjang Sunan. Nah, nomor empatnya Ki Ageng Ki Gede. Nah, terakhir Kiai. Nah, Kiai itu paling oke. Paling rendah Ki Kiai. Nah, dulu Imam Bonjol karena dia itu menjadi pemimpin di daerah pada namanya Bonjol, bikin benteng namanya Bonjol, dan dia itu hebat strategi perannya sampai Belanda itu berkali-kali nyerang nggak pernah menang. Apalagi dia juga direcokin oleh Diponegoro di Jawa ketika itu barang perangnya. Tidak ada kesepakatan, tapi Imam Bonjol Diponegoro. Diponegoro ini salah seorang turunan Raja Mataram, tapi dia tidak mau jadi raja. Turunan Joko Singgil. Ya, sebetulnya dia yang jadi raja. Cuma dia tidak mau, karena apa? Kerajaan Mataram Islam lebih bekerja sama dengan Belanda, sementara dia anti Belanda. Akhirnya dia membuat konsentrasi gerilya dan terkenal dengan buah selarongnya. Disitulah Imam Panggilan Diponegoro membuat pucat kacir Belanda, sehingga sebagian pasukan yang pecah harus ke Jawa Tengah, yang satunya ke Padang, kelar ke Belanda. Apalagi di sana sangat gesit perlawanannya, namun akhirnya dia dikhianati, ditangkap, dibuang ke Tianjur, Imam Bonjol. Nah itu Tianjur. Ya. Kalau itu Diponegoro dibuang ke daerah mana tuh? Ya. Di daerah Makassar kan, daerah Sulawesi. Pantat, pantat, gimana? Ini kalimat apa? Pantat. Kalau nanti itu mempersilakan ke pantat, atau jangan di belakang, ke pantat, ke pantat, itu. Pantat yang benar mah. Kalau bisa dibuatkan juga beriman morotal dari itu. Tapi saya enggak kufur nabi. Kenapa? Apa manfaat dan mudarat memberikan atau memasang kamera gambar dalam kajian untuk akhwat? Sebetulnya dalam masalah ini tergantung maslahat. Intinya dibolehkan. Pertama, di sini dalil muka laki-laki aurat itu enggak ada. Oh, muka perempuan aja itu aurat bukan menurut pendapat yang sahih. Tapi fitnah. Makanya ditutup karena fitnah. Anda banyak sama antum, beda enggak mukanya 17 dengan 71? Mas, beda enggak? Perempuan umur 17 dengan 71, beda enggak? Itu aja nanya nyamuk, itu enggak worthy. Beda. Makanya umur 17 harus tutup 71. Antum tertarik? Apalagi 81, 18, beda. Makanya fitnah bukan aurat. Kalau aurat mas, mau tua, mau muda, wajib ditutup. Termasuk nenek-nenek umur 90. Gak ada. Apalagi muka perempuan. Aurat lagi-lagi. Aurat lagi-lagi usah sama nutup. Muka juga. Berarti di sini masalah. Kalau perlu, kayaknya dan kawan-kawan ya sudah. Itu aja reno. Ustaz boleh enggak wirid sampai sholat 5 waktu diamalkan sesudah sholat sunnah? Ya, itu namanya bukan zikir, kan? Ini sholat. Harus mubasyarah, karena Rasulullah disebutkan dalam hadis itu, kalau sudah insyirah berpaling dari sholat, ya qulu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antastaghfiruka, seterusnya. Kalau sudah sholat juga namanya zikir, sholat. Adakah doa wirid khusus seperti surat rawat? Tidak ada. Kalau wirid ada Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subuh Kudus, Rabbul Malikul Warruh, Allahumma inni a'udhu biridhaka min safati, wa bimu'afatika min ukubati, wa uhubika min kalahufi sana'an alaika, kama anta atnaita ala nafsi. Sudah. Allah jawab, tapi tidak usah. Apalagi doa kami, Allahumma rikamili mismur, itu enggak ada itu. Itu karangan orang-orang sini aja. Pak Ustaz, bagaimana cara berdakwah di tempat ahli bid'ah? Karena musholat kami kebanyakan gini Pak, saya serangkan. Antum target dulu diri sendiri, nyaci yang benar. Terus kuasai ilmu sebelum berdakwah. Karena syaratnya dakwah itu tiga. Berilmu sebelum dakwah, lemah lembut ketika dakwah, sabar setelah dakwah. Karena pasti itu diserang. Gak mungkin dakwah kalau gak ada makanan, gak ada resiko. Kecuali dakwah, setengah harus diserang. Pokoknya yang enak-enak. Ditanya apa aja boleh. Pak, karena Pak maunya bapak apa? Masya Allah. Pak, bagaimana hukumnya ini Pak? Nah, bapak maunya apa? Pokoknya karena siapin aja Pak, jawaban ada semua. Nah ini enak. Pasti, makanya di sini ilmu. Terus kemudian lemah lembut. Sabar, itu. Terus pendekatan, jangan antum emosi. Pandang orang itu adalah teman yang butuh nasihat. Tetangga yang butuh hidayah. Untuk gambarkan, anak dulu ketika masih jahil juga seperti hidayah. Itu insya Allah pelan-pelan kenal. Dan antum jangan tekankan bid'ah dulu, sunnahnya dulu. Jangan tekankan syirik dulu, tauhid dulu. Setelah tauhid bagus, sunnah menguasai, tauhid insya Allah pelan-pelan penyimpangan-penyimpangan. Nah penyimpangan itu juga aku bikin khusus skala prioritas. Yang paling gede apa? Dia ini dukun. Wah dukun dulu. Jangan kecil sekarang. Pikir kalau makin cepat, lima tuh dukun dulu. Nah, itu biar loh, gimana caranya ini, rukun kampung sini mas. Atau dia melakukan kesyirikan sarjel. Yang gede dulu, baru jadi kecil-kecil. Apakah tradisi mudik yang dilakukan bukan karena Allah? Karena Allah enggak ada maksudnya. Rasulullah itu meratuk Madinah, enggak pernah mudik ke Mekah. Itu pas Idul Fitri begitu, enggak pernah. Contoh ngapain dosain? Anaknya malaikat lagi turun untuk tinggal. Subhanallah, anzalul malaikat warruhu fiha. Ribuan ke masjid, jadi orang tak ada, mudik semua. Mana ada malaikat motor di pantura, di atas roba, banyak.